Mengapa ku terus memimpikanmu? Mengapa aku menangis untukmu? Mengapa ku selalu tersaji? Mengapa aku berharap padamu? Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Jelas-jelas kau tak pernah menganggapku ada. Memimpikanmu, mengapa aku menangis untukmu? Mengapa ku selalu tersaji? Mengapa